sisihkan dirimu seutuhnya itu milik siapa. Jangan kau gantung hatiku ini penuh harapan tanpa pasti. Jangan kau gantung hatiku ini hatiku ini.